السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين، معاشر المسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan malam ini kita bisa kembali hadir di majelis ilmu, dan inilah kesempatan terakhir pada malam Selasa untuk bulan ini, karena insyaallah taala kalau malam Selasa depan kemungkinan kita sudah berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang telah kita kaji, baik berupa akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan yang lainnya. Sebagaimana yang telah kami sebutkan pada kesempatan yang telah lewat, maka kesempatan ini kita akan membahas tentang qiyam Ramadan, salat di malam bulan Ramadan. Kami ambil dari beberapa kitab. Yang pertama, qiyam Ramadan fadluhu, keutamaannya, wa kaifiyatu adaihi, tata cara pelaksanakannya atau tata cara pelaksanaannya, wa masyru'iyatul jama'ati fi, dan disyariatkan berjamaah di dalamnya. Poin yang pertama, qiyam Ramadan fadlu qiyami layali Ramadan. Qiyam Ramadan adalah salat tarawih di malam bulan Ramadan, atau salat malam, atau salat witir di malam bulan Ramadan. Keutamaan pelaksanaan salat di malam bulan Ramadan. Yang pertama, qad jaa fihi haditsan. Dalam masalah ini telah datang dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaannya secara khusus. Secara umum, qiyam al-lail, salat malam, disinilah tempat kemuliaan seorang mukmin. Dikatakan dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah sepuasmu, sesungguhnya engkau itu pasti akan mati. Wa ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah orang yang kau ingin cintai, sesungguhnya engkau pasti akan meninggalkannya. Engkau akan pasti berpisah dengannya. Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul layl. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin adalah ada pada salat malam. Kalau tujuan manusia mulia dengan harta, mulia dengan kedudukan. Tetapi kalau orang mukmin memandang kemuliaannya ada pada salat malam. Baik. Tentang salatut tarawih atau qiyam Ramadan, ada dua hadis dalam hal ini. Hadis yang pertama, qad jaa fihi haditsan. Al-awwal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraddibu fi qiyam Ramadan. Menganjurkan orang untuk salat tarawih. Menganjurkan orang untuk qiyam Ramadan. Min ghairi an ya'murahum bi azimah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak tidak memaksa. Ketika mengajak tidak mewajibkan. Thumma yaqul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri di malam Ramadhan yang memberdirikannya karena iman kepada Allah azza wajalla. Iman yang mendorongnya. Maka kita lihat dalam banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menganjurkan suatu perbuatan atau melarang suatu perbuatan, Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Al-imanu billah wal yaumil akhir ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Iman, dorongan iman. Wa ihtisaban, ganjaran. Tidak ada manusia yang tidak suka ganjaran itu. Bohong ini kalau mengatakan saya tidak butuh pahala. Kenapa dia bekerja di dunia ini? Cari apa dia? Cari upah. Ya, kalau upah dunia cepat dimakan, tapi kalau upah akhirat lambat. Kalau sudah mati baru bisa menerima. Nah, barang siapa yang berdiri salat di malam Ramadan karena dorongan iman, kemudian dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Tapi tentu dosa kecil. Adapun dosa besar harus dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalik. Nabi alaihi salatu wassalam meninggal dunia dalam keadaan salat tarawih itu tidak dilakukan berjamaah. Terus menerus. Hanya Nabi tarawihnya 3 malam berjamaah. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dan juga dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah, juga dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Thumma kana al-amru ala dhalik fi khilafati Abi Bakr radhiyallahu an. Kemudian demikian pula di zaman Khalifah Abu Bakar masih tidak berjamaah satu imam. Berjamaah 1, 2, 3, 4 ada, tapi berpencar-pencar. Tapi untuk menjadi satu imam seperti di zaman Nabi dalam 3 malam tidak. Berjamaah ada, tapi berpencar-pencar. Wa sadrin min khilafati Umar radhiyallahu an. Kemudian di awal khilafah Umar pun demikian, masih ada yang berpencar-pencar. Di awal-awal khilafah Umar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Dan juga dalam sahih Sunan Abi Dawud. dan juga disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Baik, dalil yang lain. Hadis Amr ibn Murrah Al-Juhani radhiyallahu anhu qala, jaa Rasulullah sallallahu atau jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun. Ini kalau istilah tatanan bahasa Arabnya yaitu fa'il muakhar, ya, yang bekerja diakhirkan, yang berbuat diakhirkan. Jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan min Qudha'ah. Nabi didatangi oleh seorang laki-laki dari Qudha'ah, dari Bani Qudha'ah. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana menurutmu? In syahidtu an la ilaha illallah, kalau aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa annaka Rasulullah, aku bersaksi engkau Rasulullah, utusan Allah. Wa sallaitu salawatil khamsa, kemudian aku salat lima waktu, syahadatain salat lima waktu. Wa sumtu syahra, berpuasa bulan Ramadan. Wa qumtu ramadana, ini menjadi syahid, ini menjadi bukti dalam hadis ini, dan aku bangun salat di malam Ramadan. Wa ataitu zakata, dan aku menunaikan zakat. Termasuk siapakah aku ini kalau aku mati dalam keadaan seperti itu? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, man mata ala hadza, siapa yang mati di atas ini, bertauhid, salat, zakat, puasa, salatut tarawih, kana minas siddiqin wasyuhada, maka dia termasuk siddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang membenarkan ayat Allah dan membenarkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyuhada, dan orang yang termasuk syahid. Apa ada perangnya sini? Hah? Ada dia perang di sini dalam hadis ini? Enggak ada. Ini dia ikhwan fiddin rahiman ya rahimakumullah. Menjadi syahid di sini, wa qumtu ramadhan, aku bangun di malam Ramadan. Aku ibadah di malam Ramadan. Maka dia mati di atas termasuk orang siddiq, jujur, yang membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, kemudian dia termasuk syuhada. Baik, hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban, yang juga ya disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Inilah dia ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dua hadis ya tentang keutamaan qiyamu Ramadan, mengampuni dosa yang telah lewat, kemudian kalau mati termasuk siddiq dan syuhada. Bagaimana siddiq dan syuhada? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang yang diberikan nikmat oleh Allah azza wajalla, sehingga dalam ayat yang lain dijelaskan, minal ladzina an'ama Allah 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, atau minal ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin, ya, was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik teman. Baik. Masalah berikutnya, Lailatul Qadri wa tahdiduha, malam qadar dan penetapannya dan posisinya atau tempatnya. Wa afdalu layalihi Lailatul Qadr, dari 30 malam itu atau 29 malam itu, yang paling afdal adalah malam qadar. Paling afdal malam qadar. Bukan malam nisfu Sya'ban. Ya, yang mana sangat banyak SMS. Ya, malam ini ditutupnya amal setahun. Enggak ada ditutupnya amal setahun itu. Terus buka terus amal itu. Kapan ditutup? Kalau pelot. Kalau mati baru ditutup. Ya. Kalau amal diangkat di bulan Syaban, iya. Itu untuk amal setahun. Tapi kalau amal, pintu amal ditutup, enggak ada itu. Kapan terbit matahari dari barat, tutup. Ya. Kapan nyawa sudah ditenggorokan, tuh tutup. Ada. Baik. Jadi malam paling afdal dari Ramadan itu semuanya adalah malam qadar. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri" dalam sebuah riwayat, "thumma wuffiqat lahu." Barang siapa yang salat pada malam qadar, berdiri ibadah pada malam qadar, "thumma wuffiqat lahu," kemudian Allah beri dia taufik tepat di malam itu, kena dia. Artinya apa? Bertepatan saat ibadah itu, malamnya itu turun ke qadar. Jadi jelas oleh para ulama, ikhwan fiddin, malam qadar ini kenapa dia sangat mulia? Pertama, malam itu menyaksikan turunnya Al-Quran ke langit dunia, ke Baitul Izzah. Kemudian kenapa juga dia mulia? Karena malam itu ditetapkannya nasib seluruh makhluk untuk setahun yang akan datang. Bayangkan, dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang sahih. Ya, ketika malam qadar itu, yang mana Allah sebutkan dalam suratul qadar, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr." Turun malaikat, Jibril. Ya, warruh. Ya, biizni rabbihim. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan segala perintah. Artinya apa? Ditetapkan malam itu untuk kejadian setahun yang akan datang. Yang mana jelaskan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlah malaikat yang ada di bumi ini pada malam itu sejumlah atau sebanyak atau lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di dunia ini. Bisa pelungguh ngitung kerikil? Hitung manusia bisa? Enggak bisa juga hitung manusia. Enggak tahu, mungkin ada hidup di pedalaman, ya. Dan semisalnya. Ini jumlah kerikil yang ada di dunia ini. Seperti itu jumlahnya malaikat pada malam qadar. Baik. Man qama lailatal qadri, siapa yang berdiri salat pada malam qadar, "thumma wuffiqat lahu," kemudian Allah berikan dia taufiq tepat pada malam itu, "imanan wa hisaba," karena dorongan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal, "ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi," Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis ini disahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dan sebelumnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dari hadis Abu Hurairah. Demikian juga dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Ubadah bin Samit. Dan itu pula tambahan itu, "thumma wuffiqat lahu," dari tambahan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi malam Ramadan yang paling afdal malam qadar. "Wahiya laylatu sabi'in wa ishrina min Ramadan ala al-arjah." Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah dan beberapa para ulama menguatkan bahwa malam qadar itu malam 27. Namun dari riwayat-riwayat yang banyak, malam qadar malam ganjil. Cuma lebih dominan malam 27. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, "Iltamisuha fil ashr al-awakhir min Ramadan." Carilah dia, ya, malam qadar itu pada 10 terakhir dari Ramadan. Dalam sebuah riwayat, "Wala yaghlibannakum ala sab'il bawaqi," jangan sampai kalian kalah pada 7 terakhir. Itu mulai dari malam 23 sampai akhir. Baik. Kebanyakan hadis memang menyebutkan malam 27. Dari hadis Zir bin Hubaysh, dia mengatakan, "Aku mendengar Ubay bin Ka'ab mengatakan, telah dikatakan kepadanya, sesungguhnya Ibnu Mas'ud mengatakan, 'Man qama as-salata asaba lailatal qadri.'" Siapa yang salat sepanjang tahun, artinya salat witir atau salat malam sepanjang tahun, pasti kena Lailatul Qadar. Faqala Ubay mengatakan, "Rahimahullah, semoga Allah merahmati Ibnu Mas'ud, arada an la yattakilan nas." Ibnu Mas'ud menghendaki supaya manusia ini jangan berserah diri. Artinya apa? Supaya jangan misalkan kalau dia 27, selain dari malam 27 tidak sholat dia. Itu maksudnya. Maka Ibn Mas'ud mengatakan, siapa yang sholat sepanjang tahun kena sudah dengan malam qadar. Walladzi la ilaha illahu, demi Allah, ya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Innaha la fi ramadhan, malam qadar adanya di Ramadan. Wa wallahi inni la'alamu ayya laylatin hi, demi Allah aku tahu malam apa dia. Hiya laylatul lati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha, malam yang diperintahkan kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah pada malam tersebut. Hiya laylatu sabihati 27, itu malam 27. Wa amaratuha, dan tandanya antatlu asy-syamsu fi sabihati yaumiha baydha la syu'a laha. Tandanya adalah pada paginya malam ini, misalkan malam 27 atau malam ini malam qadar, mungkin malam 25, mungkin malam 29, mungkin di akhir Ramadan, mungkin 21, mungkin 21 juga ya. Besok paginya matahari akan terbit, sinarnya redup, tidak menyengat, sehingga kita bisa memandang dengan enak tanpa kita silau memandangnya. Hatta tertafik, sampai dia meninggi, baru mulai panas. Inilah dia dalil yang dibawakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, bahwa dominan malam Lailatul Qadar itu atau malam qadar itu pada malam 27. Bukan berarti yang lainnya tidak, tapi lebih banyaknya malam 27. Cukup dengan qiyamul lail atau ya ibadah-ibadah yang lainnya, dan juga kita perbanyak doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masing-masing mengucapkan, bukan berjamaah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sejak tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, itulah dia dikatakan malam qadar. Tapi yang ada di kampung kita, di masyarakat kita, ya, kalau malam-malam ganjil itu apa? Dinaikkan dulang ke masjid, pahar, kemudian pukul beduk, kemudian nyalakan apa? Dila jojor. Taruh di depan pintu satu, di tempat naruh beras satu. Terus di pohon jambu juga. Pokoknya apa saja katanya untuk memanggil berkah itu katanya. Setan datang kalau api. Malaikat enggak datang. Bukan begitu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan Nabi kita ibadah, yaitu terutama salat, kemudian kita perbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afu, kau mau maaf. Senang memaafkan, maka maafkanlah. Baik. Masyru'iyyatu al-jama'ati fil qiyam. Kemudian khusus di dalam bulan Ramadan disyariatkan untuk berjamaah laki dan wanita. Kalau di luar Ramadan tidak disyariatkan berjamaah secara menyeluruh di masjid. Bahkan itu termasuk bid'ah. Tapi untuk suami istri, keluarga, kadang-kadang di rumah boleh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatannya dan juga dalam hadisnya, dalam perbuatannya Ibnu Abbas, ini di luar Ramadan, tinggal menginap di rumah bibinya Maimunah bintul Harith radhiyallahu anha wardhaha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di malam hari. Ibnu Abbas mempersiapkan Nabi air wudunya. Kemudian Nabi bangun salat. Ibnu Abbas langsung berdiri di sebelah kiri. Dipelintir kupingnya oleh Nabi sedang salat, diputar oleh Nabi ke samping kanan. Ini dia para jamaah. Jadi posisi imam dengan makmum kalau dua orang sejajar di samping kanan. Jangan mundur. Sejajar. Dan ini juga ditegaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Yal'um. Kalau makmum dan imam itu hanya berdua saja, maka posisi imam dan makmum itu sejajar. Ini kata Imam Syafi'i berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, di sini berjamaah padahal bukan Ramadan. Ini tidak mengapa. Tapi kalau dalam bentuk apa namanya rame-rame, ya, kemudian diadakan mabit katanya, ya. Mabit di masjid-masjid, ya. Lain lagi yang keliling-liling, ya. Ini yang mabit ini lain lagi. Ya. Mabit itu di Muzdalifah para jamaah, bukan di Lombok. Ini buat-buat bid'ah aja ini. Ya. Jadi mabit. Ya. Jadi ya masing-masing. Tapi kadang-kadang keluarga, istri dan anak, kadang-kadang berjamaah boleh. Adapun Ramadan secara khusus kita dianjurkan untuk berjamaah. Baik. Wa tusyra'u al-jama'atu fi qiyam Ramadan. Disyariatkan berjamaah pada di dalam salat tarawih. Bal hiya afdalu min al-infirad. Bahkan tarawih berjamaah di Ramadan lebih utama dari salat sendiri. Lebih utama. لإقامه النبي صلى الله عليه وسلم لها بنفسه karena nabi sendiri memimpin untuk berjamaah wa bayanihi lifadliha biqaulih nabi sendiri pula yang menjelaskan keutamaannya dengan ucapan beliau sebagaimana dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an yang mengatakan sunnah ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam ramadhan kami berpuasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Falam yaqum bina syai'an minasy syahr hatta baqiya sab'un. Sejak awal Ramadan sampai malam 22, Nabi tidak pernah memimpin kita tarawih berjamaah. Dari tanggal 1 sampai malam 22. Sampai tersisa 7, berarti mulai dari malam 23. Ya. Faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail. Nabi memimpin salat selesai isya sampai habis sepertiga malam. Ini para jamaah, sampai habis sepertiga malam. Kalau kita bagaimana? 23 ampere berapa? Speedometernya kurang kencang. Ini Nabi memimpin 11 rakaat. Atau 13 dengan ba'diyah isya. Sampai habis sepertiga malam. Bagaimana ngitung sepertiganya? Hitung jumlah jam malam. Kemudian bagi tiga. Tiga pertama itulah namanya sepertiga. Tiga bagian kedua namanya 2/3. Tiga terakhir itulah sepertiga terakhir. Di sana saat Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Baik. Falamma kanat as-sadisah lam yaqut bina. Malam ke 24 Nabi tidak bangun. Malam ke 25 Nabi bangun. Hatta dhahaba syatrul lail sampai habis setengah malam. Bayangin, tambah panjang. Ya. Kemudian, faqultu ya Rasulullah, law naffaltana qiyama hadhihi al-lailah. Setelah 11 rakaat, sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, coba sisa malam ini kita tambah lagi salat nanti. Kita nambah lagi salatnya. Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula idza shalla ma'al imam, seorang apabila salat bersama imam, tarawih hatta yang sorifa sampai selesai husibalahu qiyamu laylah Allah catat baginya seperti sholat sepanjang malam semalam suntuk meskipun berdirinya hanya 1 jam tapi karena selesai bersama imam falamma kanat ar-rabi'ah lam yaqum bina malam ke-26 Nabi juga tidak bangun jadi Nabi ini memimpin sahabat ini sholat tarawihnya pas malam-malam ganjil. Tapi malam tidak ganjil bukan tidak sholat. Sholat tetapi tidak berjamaah. Falamma kanat ats-tsalitsah yakni lailat 27 tiga terakhir itu malam 27 ya. Jama'a ahlahu wa nisa'ahu wan nas. Nabi kumpulkan anak keluarganya, Nabi kumpulkan istri-istrinya, Nabi kumpulkan masyarakat. Faqama bina. Nabi pun membawa kita salat berjamaah. Hatta khashina ayyafutana al-fala. Sampai kami khawatir saking lamanya berdiri, jangan-jangan tidak bisa makan sahur. Qala qultu mal falah? Apa itu falah? Qala sahur, yaitu makan sahur saking lamanya. Tsumma lam yaqum bina baqiyat asy-syahr, kemudian sisanya Nabi tidak memimpin kita salat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ashabus Sunan dan yang lainnya. Hadisnya sahih. Namun perlu kita mengetahui apa sebabnya Nabi tidak berkelanjutan untuk berjamaah. Karena Nabi khawatir itu zaman wahyu, jangan-jangan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Inilah dia yang berkaitan kenapa sebabnya Nabi tidak terus-menerus berjamaah. Berarti apa? Hukumnya tetap sunnah, tidak sampai wajib. Wanita demikian pula dianjurkan untuk berjamaah. Sebagaimana hadis Abu Dzar, ya. Bahkan boleh seorang wanita punya imam khusus, ada masjid khusus, ada musalla khusus, boleh. Ya. Sebagaimana dalam beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kita masuk ke adadu raka'atil qiyam. Jumlah berdiri atau jumlah rakaat salatut tarawih atau qiyamul lail. Wa raka'atuha 11 rak'ah. Jumlahnya adalah 11 rakaat. Wa nakhtaru an la yazid 'alaiha. Dan kita pilih jangan lebih. Ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, guna kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu lam yazid 'alaiha hatta faraqa ad-dunya. Nabi tidak melebihi 11 sampai meninggal dunia. Faqad su'ilat Aisyah radhiyallahu anha an salatihi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Aisyah telah ditanya tentang salat Nabi di malam Ramadan. Faqalat, Aisyah mengatakan, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah yazidu, menambah fi Ramadan, di Ramadan, wala fi ghairihi, atau di luar Ramadan, ala 11 rakaat, lebih dari 11 rakaat." Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat di Ramadan maupun di luar Ramadan. Yang mana kalau Ramadan nas sharih, bahkan lebih khusus lagi di malam Lailatul Qadar. Sharih, hadisnya jelas. Tapi Nabi juga tidak menambah 11 itu. Maka kita pilih yang 11. Baik. Nah, bagaimana kalau nambah sampai 23? Tidak mengapa 23 para jamaah. Bagaimana kalau sampai 33 seperti di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, kalau 10 terakhir 33? Ya. Kalau hari-hari biasa dari tanggal 1 sampai tanggal 23. Tapi apa? 17, 17.5. Kita 23 bagaimana? Paling tinggi ad-duha. Ya. Ad-duha paling tinggi. Lalu tanggal 16, balik ayat. Balik ayat. Mending kalau balik ende, berusia. Ini balik ayat. Ya. Tapi kita husnudzan. Mungkin karena tidak punya hafalan imam-imam kita. Ya. Tapi untuk meyakini itu dari Nabi, tidak. Loh, bagaimana? Nabi SAW coba, malam 27 sholatnya sampai kapan? Sampai hampir sahabat takut jangan-jangan tidak bisa makan sahur. Nah ini, taib. Jadi tidak mengapa 23. Karena keumuman hadis salat malam 2-2-2-2. Kalau khawatir subuh, tutup dengan 1. Baik. Namun kita pilih carana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang tadi sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Walahu ayyam yunqisu minha. Boleh kurang. Usahakan maksimal 11 atau 13. Kemudian boleh kurang meskipun hanya 1 rakaat. berdasarkan perbuatan Nabi dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi, Aisyah ditanya, berapa witir Nabi? Nabi witirnya bi arba'in wa thalath, 43. Berarti berapa itu? Tuh 7. 43. Wa sittin wa thalath, 63. 9. Wa asyrin wa thalath, 10. 3. 13. Walam yakun yutir bi anqas min sab'in, tidak pernah witir kurang dari 7, wala bi akthar min 13, atau lebih dari 13. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Imam Al-Iraqi, dan juga disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Itu secara ucapan. Apa perbuatan? Secara ucapan Nabi mengatakan witir itu benar, witir itu hak. Siapa yang mau witir dengan 5 silahkan. Siapa yang mau witir dengan 3 silahkan. Siapa yang mau witir dengan 1 silahkan. Tarawih itu juga witir namanya, karena ditutup dengan bilangan ganjil. Baik. Wal qira'atu fil qiyam, adapun bacaannya, ya, tidak ada bacaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketentuannya tidak ada. Kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Ya. Kadang-kadang satu rakaat ukuran yang Al-Muzammil 20 ayat. Kadang-kadang 50 ayat. Ya. Kadang-kadang pernah Nabi juga membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah. Sebagaimana kisah salat Hudzaifah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dalam satu rakaat baca Al-Baqarah. Kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Bayangkan. Ya, 3 surat. Sampai Hudzaifah berangan-angan di belakang, ada, saya tinggalin aja Nabi ini. Kemudian juga dari Umar, telah sahih dengan sanad yang sahih, dari Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk salat 11 rakaat. Maka dari Nabi 23 rakaat tidak sahih. Ya, tidak sahih. Berdasarkan riwayatnya Yazid bin Khusaifah, itu 23 rakaat yang mana disebutkan Yazid ini yukhalif thiqat, menyelisihi yang lebih terpercaya, maka dikatakan hadisnya syadz, ya. Bahkan juga dalam riwayat-riwayat disebutkan bahwa muttarib, ada kegoncangan dalam periwayatannya dalam beberapa dari beberapa perawi, maka tidak bisa diterima dan bukan dikatakan ziyadatu thiqah sebagaimana jelas oleh Syekh Ali bin Hasan dalam kitabnya Qiyam atau Salat Sifat Shaum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wasah an Umar aidan. Setelah sahih dari Umar juga, Umar memanggil para imam di Ramadan. Umar memerintahkan yang paling cepat membaca dalam satu rakaat itu dibaca 30 ayat. Kalau cepat bacanya, satu rakaat 30 ayat. Kalau santai bacanya, satu rakaat itu 25 ayat. Kalau pelan bacanya, satu rakaat itu 20 ayat. Pokoknya sesuai dengan situasi dan kondisi. Maka oleh karena itu kalau sholat sendiri panjangin sepuasnya. Tapi kalau bersama makmum, ya, perhatikan. Jikalau kalau makmum kita sepakat satu malam satu juz, ya, maka apa? Semakin panjang semakin bagus. Tetapi jangan sampai terlalu panjang sehingga menghidupkan sepanjang malam. Jangan, ya, kecuali kadang-kadang kita mengikuti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum linnas falyukhaffifish shalah." Kalau kita mendirikan salat bersama orang, ringankan salat itu, karena ada yang kecil, ada yang tua, ada yang lemah, ada yang sakit, ada punya kebutuhan. Tapi kalau salat sendirian, panjangin sepuasnya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Waktunya selesai isya sampai fajar. Nabi bersabda, innallaha zadakum salatan, Allah menambah bagi kalian satu salat, yaitu salat witir. Lakukanlah dia antara isya sampai fajar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Namun sholat di akhir malam itu lebih bagus bagi yang mampu. Dari jam berapa? Jam 12 lah misalkan. Atau jam 1. Lebih bagus kalau mampu. Nabi mengatakan, "Waman tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail." Siapa yang merasa siap dan mampu bangun di akhir malam, salatlah di akhir malam. Karena salat di akhir malam disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat di saat Allah Subhanahu wa taala turun, dan itulah lebih afdal. Tayyib. Al-kayfiyat allati tusalla biha salatul lail. Kaifiat-kaifiat melakukan salat malam. Pertama, 13 rakaat dibuka dengan 2 rakaat ringan, yaitu salat sunnah isya ba'di ba'diyah. Ringan, al-kafirun qul huwallah lah. Baik. Atau 2 rakaat pembuka secara khusus, ringan juga. Kemudian 2 rakaat panjang salam. Kemudian 2 rakaat lebih pendek salam. Kemudian 2 rakaat lebih pendek salam. Kemudian 2 rakaat lebih pendek salam. Kemudian 2 rakaat lebih pendek salam. Tutup dengan 1 witir. Tutup dengan 1 witir. Kaifiat yang kedua. Tiga belas rakaat sampai 8 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, sampai 8. Kemudian witir dengan 5 rakaat sekaligus, nanti terakhir baru salam. 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 baru salam. Ya, perlulah kadang-kadang imam itu tanwi, ya, jadi variasi, ya, supaya makmumnya segar dikit. Nah, itu dia. Ya, supaya hidup juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hikmah para jamaah. Jadi, subhanallah ya, Allah Maha tahu. Kita ini manusia tuh kadang bosenan. Kalau monoton terus, coba tiap hari makan ayam. Kurang enak juga. Subhanallah, dalam kaifiat ibadah pun banyak yang macam-macam. Duduk antara dua sujud, ada yang iftirash, kadang apa ik'am. Ya. Kemudian dalam cara salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai 4 cara. Zikir ruku, banyak zikir. Zikir sujud, banyak zikir. Ya, cara takbiratul ihram, 3 cara, bayangin antum. Ya. Mengangkat tangan, ada beberapa tempat. Kadang-kadang angkat, kadang-kadang tidak. Apa hikmah? Karena setiap hari dipakai, yaitu Allah tahu kita ini akan kadang bosan. Maka disunnahkan untuk tanwi. Nah, kadang-kadang misalkan ya, pas salam, assalamualaikum. Kaget kita, yuk. Lain ini katanya. Cuma satu salamnya. Besok lagi lain caranya. Jadi semangat ya batin itu, senang terhadap yang baru-baru itu. Ya, coba aja sekarang. Ada produk-produk baru ya, belum keluar sudah diboking duluan. Ya, ada yang pakai satu, semua pakai, ganti lagi yang lain. Ya. Ibadah subhanallah, Allah Maha tahu bagaimana manusia. Demikian juga masalah ya salat witir atau salat malam ini. Itu kaifiat yang kedua. Dua salam, dua salam, dua salam, dua salam, kemudian sekaligus 5. Kaifiat yang ketiga, 11 rakaat. Dua salam, dua salam, dua salam, sampai 10 rakaat, kemudian 1 witir. Kemudian cara yang keempat, 11 rakaat. Bagaimana? 4-4-3. 4 ini satu salam? Iya, satu salam. 4 ini satu salam? Iya, satu salam. 3 ini satu salam? Iya, satu salam. Tetapi ini diperselisihkan oleh para ulama kita. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya ya, karena satu hadis dengan yang satu yang lainnya saling menafsirkan, maka yang empat-empat ini maksudnya adalah dua salam langsung naik. Begitu pas rakaat keempat, begitu salam istirahat panjang. Jadi seolah-olah yang dua-dua ini menjadi empat sekaligus. Ini penafsiran sebagian para ulama kita. Itu cara yang keempat. Cara yang kelima, 11 rakaat juga. 8 rakaat terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru tasyahudul awal. Bagaimana kalau ini? Jangan niat batal kalau ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian tasyahud. Tasyahudul awal. Salawat kepada Nabi SAW. Jangan salam, langsung naik thumma yutir bi raka'ah. Tutup witir dengan satu raka'ah. Langsung berubah niatnya witir satu raka'ah. Thumma yusallim. Setelah tambah satu raka'ah, tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlahnya berapa sekarang? 9. Thumma yusalli raka'atin wa huwa jalisun. Kemudian salat dengan cara duduk dua raka'ah dalam keadaan duduk salatnya. Ini 11 rakaat. Cara yang keenam, 9 rakaat. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahiyat awal. Naik tambah 1 untuk witirnya. Salam. Kemudian 2 rakaat dalam keadaan duduk. Berarti berapa? 9. Adakah cara lain? Cara lain disebutkan. Ada 7 rakaat. Itu Nabi SAW 7 rakaat sekaligus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salam. Selesai. Cara yang lain 7 rakaat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahiyat. Kemudian bangun tambah 1 rakaat. Itulah dia tuh 7. Adakah cara lain? 5 rakaat sekaligus. Tidak duduk kecuali terakhir. Adakah cara lain? 3 rakaat, 2 kali salam. Ini lebih afdal untuk 3 rakaat, 2 kali salam. Karena Nabi melarang kita menyerupakannya dengan sholat maghrib. Karena maghrib itu witir siang, maka witir malam tidak boleh serupa dengan maghrib witir siang. Kemudian adakah cara lain? Yang 3 rakaat itu sekali salam. Adakah cara lain? Yaitu 1 rakaat. 1 rakaat. Ini adalah dia kaifiat-kaifiat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu diperhatikan ketika membaca yang 3 rakaat setelah Fatihah rakaat pertama subbihis itu afdalnya, ya sunnahnya. Rakaat kedua setelah Fatihah Al-Kafirun, rakaat ketiga Qul Huwallahu Ahad. Kadang-kadang Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas ditambah dia. Inilah dia yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu qunut. Qunut. Setelah membaca An-Nas atau Qul Hu wa qabla ruku dan sebelum ruku qunut kadang-kadang. Inilah dia membedakan antara kunut witir dengan kunut nazilah. Kalau kunut nazilah itu setelah ruku. Kunut witir itu sebelum ruku. Kapan setelah ruku kunut witir? Tanggal 16 Ramadan sampai akhir. Kenapa? Karena ada keserupaannya dengan kunut nazilah. Yaitu mendoakan kaum mukminin, mendoakan laknat untuk orang-orang kafir. Sebagaimana Nabi ajarkan kepada cucunya Al-Hasan ibn Ali, ya, radhiyallahu an, Nabi ajarkan Allahumma hdini fi man hadait. Kalau jamaah, Allahumma hdina fi man hadait wa afina. Begini tangannya, jangan begini. Nah, begini. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya, ya, Ishaq bin Rahoya dan semisalnya, begini, begini. Sejajar dengan pundak kita atau dengan tetek kita. Hatta doa antara azan dan iqamat begini. Ya. Bukan begini. Ya. Begini. Kalau minta hujan baru begini. Istisqa. Kalau hari Jumat khatib cukup begini. Begini. Ini. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina sharra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alayk la manja minka illa ilayk. Terkadang juga tambah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia kunut witir sepanjang tahun, tetapi kadang-kadang. Kenapa dikatakan kadang-kadang? Dijelaskan oleh para ulama kita, diantaranya Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, saking banyaknya sahabat yang meriwayatkan witir Nabi, hanya beberapa sahabat yang meriwayatkan kunut Nabi. Banyak yang meriwayatkan witir Nabi, tapi beberapa sahabat yang meriwayatkan kunut Nabi. Ini menunjukkan kadang-kadang. Tidak juga tidak tepat, terus-menerus juga tidak tepat. Nah, itulah dia. Tetapi jangan benturkan dalil dengan perbuatan manusia ini. Ya, perlu diperhatikan ini. Contoh seperti kita menyebutkan afdolnya dari Nabi 11 rakaat atau 13. Jangan benturkan kita lah di Mekah itu. Oh, jangan. Itu bukan begitu cara beragama. Ya. Jadi beragama itu apa? Standar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan sudah kita sebutkan bahwa ada jalan keluar yang seperti itu, yaitu ijtihadnya para ulama. Meskipun lebih afdal mengikuti cara Nabi, jangan lebih 11 atau 13. Ya, jangan benturkan kita dengan perbuatan manusia. Jangan benturkan dalil dengan perbuatan manusia. Baik. Wala ba'sa min ja'lil qunuti ba'da ruku', tidak mengapa kunut witir setelah ruku minaziyadati alaihi bilaknil kafara, dengan ditambah melaknat orang kafir dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin fin nisfi tsani min ramadhan, pada pertengahan Ramadan bagian kedua, itu tanggal 16 sampai akhir. Karena ini sahih dari a'immah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Bagaimana doanya? Disebutkan dari riwayat Abdurrahman ibn Abdul Kharid bahwa para imam-imam Umar itu disuruh oleh Umar pada 16 terakhir itu melaknat orang kafir. Apa kata doanya? Allahumma qatilil kafarata alladhina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulan wa la yu'minuna biwa'dik wa khalif baina kalimatihim wa alqi fi qulubihim ar-ru'b wa alqi 'alaihim rijzaka wa 'adzaba ilahal haq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Dan selanjutnya penutupnya, Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka al-jidd bil kuff liman 'adaita mulhaq. Lalu turun untuk sujud. Inilah dia yang datang dari riwayat-riwayat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir witir, sebelum salam atau setelah salam, kita berdoa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ini saya yakin jarang yang hafal. Ya, kalau apa? Shalli sunnatut tarawih, semua hafal kita. Ya. Al-Khalifatul Ula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa semua? Tapi coba bagaimana doa Nabi sebelum salam witir itu? Ketawa katanya. Nah, ini para sahabat yang dari Nabi ini sekarang ini pegang ini. Allahumma inni a'udhu biridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika min la nuhsi aw la uhsi thana'an 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsi. Nah, perlu pelungguh sami ini belajar. Ya, jadi nah wah telat. Enggak ada telat-telat, belajar. Ya, belajar cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang cara Nabi. Kenapa? Berat timbangannya di akhirat nanti. Ya. Inilah dia sebelum salam atau setelah salam. Begitu kita salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sebagaimana kita ketahui kita baca subhanal malikil qudus. Kecil suaranya. Naikkan volume sedikit. Subhanal malikil qudus. Besaran dikit. Subhanal malikil qudus. Jadi yang ketiga diangkat suaranya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Bagaimana dengan tambahan? Rabbul malaikati war-ruh. Sebagian menghasankannya, tetapi wallahu a'lam apakah sahih hasan atau tidak. Ya, wallahu a'lam. Selesai witir, tidur. Tiba-tiba jam 1 malam bangun lagi kita. Bagaimana? Walahu an yusalli raka'atain li thubuti imanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan. Boleh dia salat 2 rakaat saja. Boleh salat 2 rakaat saja. Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi memerintahkan umatnya untuk 2 rakaat setelah witir ini. Tapi jangan langsung selesai witir tambah 2 rakaat, bukan. Ya, selesai witir istirahat. Ternyata bangun lagi 2 rakaat. Ya. Disebutkan Nabi mengatakan inna hadzal safara jahdun wa thiqal. Perjalanan ini berat. Ya, dan beban. Fa idza autara ahadukum falyarka rak'atain. Jikalau sudah witir maka salatlah 2 rakaat. Fa in istayqadha, kalau dia bangun, itu maksudnya setelah witir tidur. Begitu setelah tidur bangun lagi, ternyata masih ada waktu salat 2 rakaat. Wa illa, kalau tidak mampu bangun, bangun-bangun langsung sahur. Bangun-bangun langsung makan sahur misalkan. Kana talahu, cukuplah itu sebagai penutupnya witir yang tadi itu. Ayatnya, sunnahnya dibaca rakaat pertama setelah Al-Fatihah idza zulzilatil ardu zilzalaha, rakaat kedua setelah Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Inilah dia akhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hampir 1 jam kita jelaskan, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk kita menghadapi bulan yang barokah ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.